Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna yarba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, falhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan yang disebutkan. Oleh Al-Imam Muhammad ataukah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pada kitabnya Ad-Da'wah Dawa, ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, sebuah pasal tauhidul mahbub, mengesakan yang dia cintai. Jadi sepantasnya bagi seorang muslim, seorang yang beriman, untuk betul-betul cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan penuh ketundukan, kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala murka ketika disekutukan dalam hal kecintaan. Sebagaimana seorang manusia ketika cintanya disekutukan, diduakan, dia akan marah. Maka lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rizki kepadanya, yang telah menyempurnakan penciptaannya dan seterusnya, jauh lebih murka dibandingkan hamba tadi. Juga telah kita dengarkan bahwa tidak mungkin dalam kalbu seorang hamba terkumpul padanya dua sifat ataukah dua kecintaan yang bertolak belakang. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Kemudian cinta terhadap sejenisnya yang mengarah kepada penyakit liwat. Kemudian kita masuk pada pasal berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, khasiyatu ta'abbud. Wa khasiyatu ta'abbud al-hubbu ma'al khudu'. Jadi maksud dengan peribadatan yang khusus, peribadatan yang murni, jadi maksud di sini adalah al-hubbu ma'al khudu', cinta kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan tunduk kepadanya, patuh kepadanya. Faman ahabba mahbuban wa khudu'a lahu faqad ta'abbada qalbuhu lahu. Maka siapa saja yang cinta kepada yang ia cintai dan dia tunduk patuh kepada yang dia cintai, sungguh kalbunya telah beribadah kepadanya. Bahkan at-ta'abbud, beribadah, ini merupakan ahadu maratibil hubbi, salah satu dari tingkatan cinta. Wa yuqalu lahu, dan dinamakan juga dengan apa ini, at-tayammum atau at-taim. Yang jelas ini istilah. Penyamat taknya dua, taim. Dari kata-kata tama, at-taim. Ya, ini sama dengan al-hubb, cinta. Cuma ini istilah Arab, ya, diistilahkan dengan ini tadi. Fa inna awwala maratibihi al-alaqah. Awal dari tingkatan cinta adalah al-alaqah. Ini juga istilah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita ya mirip-mirip dengan cinta. Ya, mungkin ada bahasa yang lebih pas, wallahualam. Yang jelas awalnya adalah tingkatannya al-alaqah dalam bahasa Arab. Wa summiyat alaqatan li ta'alluqil muhibbi bil mahbub. Dan dinamakan dengan alaqah dikarenakan orang yang mencintai itu bergantung, terkait bil mahbub, dengan yang ia cintai. Ini tingkatan pertama, alaqah. Ya, punya kecenderungan, punya keterkaitan, keterikatan. Kemudian beliau menyebutkan syair di sini, kita lewati syairnya. Thumma ba'daha as-sobabah. Tingkatan di atasnya lagi adalah as-sobabah. As-sobabah, ya kurang lebih maknanya cinta yang meluap-luap. Ya. Wa summiyat bidzalik, pada tingkatan ini dinamakan dengan itu, sobabah. Lin sibabil qalbi ilal mahbub. Karena kalbu orang yang mencintai itu tercurah kepada yang ia cintai. Ia mencurahkan sepenuh hatinya kepada yang ia cintai. Kemudian beliau juga menyebutkan syair. Kita lewati syairnya. Thummal gharam. Tingkatan berikutnya, yang ketiga adalah al-ghuram. Ghuram yang mirip dengan sobabah tadi. Cuman ini tingkatan yang lebih atasnya lagi. Ya. Wa huwa luzumul hubbi lil qalbi luzuman la yanfaku anhu. Yaitu terus-menerusnya kecintaan seseorang pada kalbunya, luzuman, dengan kecintaan yang sudah melekat sampai ke hati, la yanfaku anhu, tidak terlepas darinya. Jadi cintanya sudah mendalam. Cintanya sudah mendalam. Tayyib. Wa minhu summiyal gharimu ghariman. Dan dari sini dinamakan gharim, orang yang berpiutang itu dinamakan dengan gharim. Limulazamatihi sahibuhu au sahibatu la sahibahu. Dikarenakan terus-menerusnya melekat, ya, hal itu kepada sahibnya, tuannya. Kemudian masuk juga dalam pembahasan bahasa gharam yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 65, inna adzabaha kana ghurama. Ya. Azab api neraka itu meliputi ataukah melekat, meliputi dia penghuni neraka. Kemudian beliau katakan di sini bahwa al-mutaakhirun, mereka sudah mulai menjauhkan dan menjauhi dari penggunaan lafaz ini dalam hal al-hubbu, kecintaan, dan sedikit sekali kamu akan mendapati pada syair-syair Arab dengan istilah ghuram. Nah, ini tingkatan yang ketiga dari tingkatan al-hubbu. Tingkatan di atasnya lagi al-ishqu. Ya, al-ishqu. Ishqu wa huwa ifratul mahabbah. Kecintaan yang melampaui batas. Ya, mungkin ada bahasa yang lebih pas dalam bahasa kita. Karena kurang faham bahasa tersebut. Yang jelas kecintaan yang melampaui batas itu adalah al-ishq. Walihada la yusafu bihi ar-rabbu subhanah. Mungkin cinta buta itu ya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, tidak disifati dengan ini, al-ishqu. Ya. Wala yutlaku fi haqqihi, dan tidak digunakan untuk mengungkapkan hak Allah azza wa jalla. Karena memiliki makna yang tidak baik seperti itu. Ya, seperti cinta buta dan semisalnya. Kemudian yang tingkatan setelah itu adalah asyauq. Asyauq kalau dalam bahasa kita rindu. Ya. Wa huwa safarul qalbi ilal mahbub ahatha safar. Yani kalbu berharap, rindu, kepengen ketemu dengan yang ia cintai. Baik. Sehingga orang-orang yang beriman ketika dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia pun rindu untuk segera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan perbanyak amal soleh, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Baik. Dan kisah yang ma'ruf, ada seorang sahabat dikala itu yang baru saja menikah, kemudian dia tinggalkan istrinya dikarenakan ada panggilan untuk berjihad fisabilillah, berperang melawan orang-orang kafir, yang kemudian dia pun sampai meninggal dalam medan pertempuran tersebut. Ya, karena dia lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla, rindu untuk segera memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla jihad fisabilillah. Ya. Sehingga demikianlah seharusnya seorang yang beriman, dia betul-betul memiliki kecintaan yang lebih kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan kecintaan kepada selainnya. Wa qad jaa'a itlaquhu fi haqqi Rabbi ta'ala. Dan dengan istilah tadi asyauq ataukah rindu, ini telah dipakai untuk mengungkapkan Allah ataukah hak terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, annahu shalla salatan fa aujaza fiha. Ammar bin Yasir suatu ketika salat dengan salat yang ringkas. Ya, salatnya diperingkas, tidak seperti biasanya. Fa qila lahu fi dzalik, akhirnya ada yang berkomentar mengomentari salatnya Ammar bin Yasir. Biasanya lama, ini kok pendek. Ya, kok ringkas. Faqal, lalu Ammar bin Yasir menjawab, amma ini da'autu fiha bida'awatin kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yad'u bihinna. Aku di dalam salat tadi berdoa dengan sebuah doa yang diajarkan ataukah yang diucapkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi doa yang akan beliau sampaikan ini pernah diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, Allahumma inni as'aluka bi'ilmika al-ghaib. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan pengetahuanmu terhadap ilmu gaib, alam gaib. Wa qudratika 'alal khalqi, dan dengan kemampuanmu atas makhluk. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa memetik faedah bahwa sepantasnya ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut di antara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini disebutkan di antara sifat Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui perkara gaib. Maka Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka bi'ilmika al-ghaib. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan pengetahuanmu terhadap alam gaib, terhadap perkara yang gaib. Kemudian berikutnya, beliau menyebutkan, dan dengan kemampuanmu, kekuasaan engkau atas makhluk. Ya. Disebutkan oleh ahlul ilmi bahwa dengan kita menyebut dan memuji Allah Azza wa Jalla, menyebut nama-namanya yang baik, sifat-sifatnya yang terpuji, itu akan harapannya lebih mustajab. Ya, lebih mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Setelah itu, beliau menyebutkan doa, setelah memuji Allah Azza wa Jalla dan menyebutkan sifat-sifat yang baik dan terpuji tadi, ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Ini merupakan doa ataukah di antara doa yang sepantasnya diucapkan oleh orang yang sedang sakit. Ya. Tidak boleh bagi orang yang sedang sakit minta agar segera dimatikan. Mungkin sakitnya lama, sudah berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh, kemudian putus asa, dia pun berdoa, ya Allah matikan aku saja, enggak boleh. Ya. Maka Rasul mengajarkan agar umatnya berdoa dengan doa seperti tadi. Ya, ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hidupkanlah aku, sembuhkanlah aku jika kehidupan ini lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Dan yang mengetahui baik tidaknya, mana yang lebih baik bagi kita, hidup ataukah mati, hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun kita, ya tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Apakah ketika umur kita panjang itu jauh lebih baik bagi kita, ataukah justru kita umurnya pendek itu jauh lebih baik dari kita, untuk kita. Sehingga kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mana yang terbaik untuk kita. Nah, selanjutnya doanya adalah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau rasa takut kepada engkau, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan terlihat oleh orang lain. Aku mohon rasa takut kepada engkau, ya Allah, baik terlihat ataupun tidak terlihat. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, ucapan yang benar, ucapan yang baik di saat marah ataupun di saat senang, rela, ridha. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla karena terkadang seorang manusia ketika marah, ketika emosi yang terucap dari mulutnya, ya, tidak terkontrol. Ya, kemudian setelah itu dia pun baru menyesali. Kenapa tadi aku mengucapkan demikian? Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla seperti tadi. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa berucap, ya, dengan ucapan yang baik, ucapan yang benar, meskipun dalam keadaan marah ataupun juga ketika dalam kondisi lapang, senang, ridho, rela. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghani. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah al-qasda, niatan yang baik. Ini yani mungkin ikhlas fil faqri wal ghani, dalam kefakiran ataupun di masa kaya. Fakir, kaya, ini kan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita minta, mohon kepada Allah Azza wa Jalla kerelaan, keikhlasan ketika fakir ataupun ketika kaya. Tayyib. Kemudian jangan sampai ketika fakir berkeluh kesah, murka kepada Allah Azza wa Jalla, giliran ketika kaya kemudian dia lupa dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa as'aluka na'iman la yanfadu. Aku mohon kepada Engkau ya Allah kenikmatan yang tidak habis, yang tidak sirna. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Dan aku mohon kepada Engkau sejuknya pandangan yang tidak terputus. Wa as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Dan aku mohon kepada Engkau dinginnya kehidupan setelah kematian. Sejuknya kehidupan setelah kematian. Wa as'aluka lidhatan nadhri ila wajhik. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah lezatnya, nikmatnya pandangan memandang kepada wajah-Mu. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ini syaitnya, inti dari doa yang dimaksud oleh Ammar bin Yasir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam menggunakan istilah syauq, rindu. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah rindu untuk berjumpa kepada Engkau. Syauq, ya, dipakai terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Rindu. Fi ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Kerinduan bukan pada kejelekan yang memudaratkan, juga bukan pada kejelekan yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami orang yang pertama kali mendapatkan petunjuk yang mengamalkan bimbingan Engkau. Syaitnya apa tadi? Kita telah mendengarkan. Wa as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Asyauq, rindu, ya, diungkapkan terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rindu kepadanya. Adapun sebelumnya al-ishqu, yakni cinta buta, cinta yang melampaui batas, yang bermakna jelek, itu tidak diungkapkan untuk Allah azza wa jalla. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, wa fi atharin akhar, pada athar lainnya disebutkan tola syauqul abrori ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim ashaddu sawqan syauqan. Sebelum kita dengarkan athar barusan, doa tadi disebutkan di sini dalam ta'liq sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian juga Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih An-Nasa'i, doa yang panjang tadi. Dengan demikian berarti sah dinyatakan doa tadi pernah diucapkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau ada di antara kita yang hafal, masya Allah, itu kenikmatan yang patut disyukuri. Dalam atsar yang lain disebutkan yang telah kita baca tadi, artinya begitu panjang waktu kerinduan orang-orang yang baik untuk berjumpa denganku, dan aku, yakni Allah Azza wa Jalla, sangat rindu, jauh lebih rindu untuk segera berjumpa dengan mereka. Dan di sini tidak disebutkan asalnya sahih atau tidak. Berikutnya, wa hadza huwal ma'na alladhi 'abbara bihi anhu sallallahu alaihi wasallam biqoulihi man ahabba liqa' Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Atsar barusan ini semakna dengan yang diungkapkan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Man ahabba liqa Allah, siapa saja yang cinta untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla cinta, senang untuk berjumpa dengannya. Ya. Ini atsar yang tadi semakna dengan hadis barusan. Wa qala ba'du ahli al-basair fi qawlihi ta'ala, dan sebagian ahli ilmi menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ankabut ayat 5, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Siapa saja yang berharap, yang rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa waktu tersebut akan datang. Waktu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla itu akan datang. Ya. Cepat atau lambat pasti akan datang. Akan berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sebagian ahlul ilmi, lamma alimallahu subhanahu syiddata syauqi awliyaihi ila liqaihi. Ketika Allah Azza wa Jalla, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui betapa rindunya para walinya untuk segera berjumpa dengannya. Wa anna qulubahum la tahtadi duna liqa'i. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui bahwa kalbu-kalbu hambanya, kalbu-kalbu para walinya tidak mendapatkan petunjuk, tidak tenang kalbu-kalbu mereka tanpa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Darba lahum ajalan wa ma'idan liliqa'ihi. Maka Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi mereka waktu, ya, perjumpaan dengannya. Ya, ditetapkan waktunya. Yang dengan ditetapkan waktu tersebut, taskunu nufusuhum bihi. Jiwa-jiwa wali-wali Allah Azza wa Jalla pun menjadi tenang. Ya, jiwa-jiwa orang atau wali-wali Allah Azza wa Jalla menjadi tenang. Karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kapan itu? Ya, cepat ataukah lambat pasti akan datang. Fa inna ajalallahi la'atin. Perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla pasti akan tiba, pasti akan sampai, pasti akan datang. Ya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wa atyabul 'aish wa aladzuhu 'alal itlaq 'aishul muhibbin al-mustaqin al-musta'nisin. Sebaik-baik kehidupan, senikmat-nikmat kehidupan secara umum adalah kehidupannya orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehidupan yang terbaik. Ya, kehidupan yang terbaik. Fahayatuhum hayatut tayyibah fil haqiqah. Sehingga kehidupan mereka orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kehidupan para waliullah, mereka, kehidupan mereka adalah kehidupan yang baik secara nyata. Betul-betul kehidupan yang baik. Bukan ya kehidupan atau kebaikan yang sifatnya semu, tapi betul-betul nyata kebaikan hidup mereka. Wala hayata lil qalbi atyabu wala an'amu wala ahna'u minha. Tidak ada kehidupan bagi kalbu yang lebih baik, yang lebih nikmat, yang lebih tenteram dibandingkan kehidupan mereka. Wahyal hayatu thayyibah, kehidupan yang betul-betul baik yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada para walinya, kepada orang-orang yang cinta kepadanya. Sehingga dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Azza wa Jalla berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dagi Abdurrahman, coba diartikan ayatnya barusan. Ayo anta. Yang lainnya siap-siap. Ta'awun al-birri wa taqwa. Fadal, artikan. Yang ikhwah juga siap-siap. InsyaAllah udah ngelotok kalau ikhwan. Udah lama ngajinya kan. Fadal. Ya sempurnalah. Man'amilah. Tayyib, jazakallahu khair. Man 'amila sholihan, siapa saja yang beramal soleh. Siapa saja yang beramal soleh. Ada santri namanya soleh? Ada enggak? Enggak ada. Oh iya, Masya Allah. Coba lihat namanya. Enggak hafal kan? Nanti kalau salah nyebut, namanya bagus tak sebut jelek kan kasihan. Abdillah P. Siapa ini P? Pekalongan. Pekalongan Palembang. Pekalongan. Abdullah P mana? Ah, angkat jari. Oh, antar Abdullah P. Tak kira Ahmad, ya kan? Kalau keliruan kasihan. Abdullah P. Pekalongan. Indah ya, Abdullah. Sebuah amalan dikatakan amalan soleh, itu harus terpenuhi dua syarat. Sebutkan. Salah enggak apa-apa. Yang penting ada teman kan siap bantu. Nah, Islam, terus ikhlas, barakallahu fiik. Pekalongan sebelah kanan, dijahil mas sebelah kanan tuh mas. Ah, modal. Apa itu? Yang keras lah. Maksud kalah dengan adik kelas sih. Ngalah boleh tapi kalah nggak boleh. Nah. Yang mantep lah, malah tambah ragu gitu. Ayo. Diulangi, yang jelas, kemudian keras. Nah. Sesuai tuntunan siapa? Rasul siapa? Hah? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dua. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua apa? Masa kakak kelas saya gitu lah. Adik kelasnya lagi? Oh iya, saudara kelas berarti. Sebelah kirinya Farhan, siapa itu? Eh, anta. Yang pertama harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang kedua apa? Sebuah amalan dikatakan soleh. Bingung ya. Padahal hafal sebetulnya. Apa malu? Eh, tutupi gini loh. Ya. Agak belakangnya lagi pakai masker. Wadah. Apa? Ikhlas. Barakallahu fikum. Gak usah malu-malu. Kebaikan kok malu. Ya. Farhan. Gak usah malu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Ya, wanita Ansor. Kenapa Khalid? Kok sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor? Hah? Kenapa? Ahsan ta jazalah khair. Karena para wanita Ansor itu tidak malu untuk bertanya tentang ilmu kebaikan. Padahal sifat asal wanita kan pemalu ya. Kan gitu. Para wanita itu pemalu sifat asalnya. Aslinya rata-rata wanita pemalu. Iya kan? Kalau ada para wanita, ada wanita yang enggak memiliki sifat malu ya berarti wes. Napa? Luar biasa gitu. Secara normal lah ya. Seperti itu. Nah ini. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Karena sifat malu yang mereka miliki tidak menghalangi dari apa? Kebaikan. Iya kan? Murojaah ilmu kebaikan. Iya kan? Ta'awun, saling menjawab, mengingatkan dalam hal ilmu kebaikan. Kalau malu, ya orang apa namanya? Enggak gaul kan gitu ya. Iya kan? Pemuda harusnya gaul. Gitu. Gaul dalam ilmu kan? Barakallahu fikum. Tayyib. Kita kembali ke ayat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Siapa saja yang beramal soleh, tadi telah kita ketahui, ya, bahwa amal soleh harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, sesuai dengan bimbingan Rasul. Yang kedua, harus ikhlas. Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, sungguh-sungguh kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Baik. Dan terus kehidupan yang baik itu seperti apa? Ya, biar tanda tanya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.